Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia acara Through the Bible. Rencana kita, komitmen kita membahas Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Tidak terasa, hari ini kita telah sampai di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Liu Lilin. Mari kita membahas Alkitab pagi hari ini di 1 Timotius pasal 4. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu, agar akal budi yang Kau berikan pada kami dapat bekerja maksimal untuk memikirkan, mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami sungguh tahu bahwa oleh berkat-Mu lah akal budi kami akan bekerja dengan baik dan kami akan dapat memahami kebenaran-Mu oleh pimpinan Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam hati kami. Terima kasih, acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan pimpin tiap-tiap pendengar dan berkati hidup mereka, Tuhan, karena Engkau mengasihi orang-orang yang cinta kebenaran, yang setia mempelajari firman-Mu, yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, hanya 16 ayat saja, pasal 4, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jauhilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada muridnya, anak rohaninya yang di dalam Tuhan, sebagai seorang gembala yang menerima nasihat dari gembala senior, di mana Rasul Paulus merasa perlu menasehati Timotius yang bertugas menggembalakan jemaat di Efesus. Dan perlu diingat, di Efesus itu ada sekolah teologi. Di ruang kuliah Tiranus yang dimulai, ya tidak tahu kemudian pindah kemana. Yang jelas di situ ada sekolah teologi, dan berarti Timotius sekaligus harus mengajar kepada murid-muridnya. Dengan demikian maka ada banyak nasihat, hal-hal yang ditetapkan yang perlu diajarkan kepada mereka. Di pasal 1 Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada ajaran yang tidak sehat ya, yang perlu diwaspadai ya. Yaitu ada usaha untuk mencampurkan Yudaisme dengan kekristenan. Jadi mesti diwaspadain. Dan Rasul Paulus menugaskan Timotius untuk membereskan hal ini. Di pasal 2, Rasul Paulus juga menasihati Timotius agar menertibkan masalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus berdoa dengan hati yang tulus murni, dan menadahkan tangan itu hanyalah sebuah simbol. Ya. Tetapi yang penting itu adalah hatinya yang tanpa marah, ya, tanpa perselisihan. Ya. Jadi kemurnian hati, ya. Menadahkan tangan seolah-olah ini Tuhan lihatlah, ya. Ini tangan yang bersih, ya. Tangan yang tidak sembarangan menjamah, tangan yang tidak sembarangan bertindak. Ya, tangan yang tidak mengambil barang yang tidak menjadi haknya, ya, ini tangan yang bersih gitu. Ya, jadi kalau berdoa menadahkan tangan, ya, namun hatinya tidak bersih, ya itu percuma. Ini tangan hanya simbol, tetapi yang paling penting adalah bersih di dalam. Nah, kemudian wanita dinasehati supaya berdiam diri. Nah, wanita yang baik, yang mengasihi Tuhan, wanita yang rohani adalah wanita yang tenang, adalah wanita yang tunduk kepada otoritas ya Tuhan, dan wanita harus tunduk pada kodrat ciptaannya, yaitu melahirkan anak dengan penuh sukacita ya. Jangan mengeluh ya. Melahirkan anak dengan penuh sukacita. Dan wanita harus tahu dia diciptakan untuk menolong laki-laki. Ketika Hawa diciptakan, dia diciptakan untuk menolong laki-laki. Jadi bukan untuk memimpin laki-laki. Itulah sebabnya maka perempuan ya dilarang untuk ya berkhotbah dalam kebaktian umum ya, atau memimpin pujian dan lain sebagainya. Oh, tentu mereka boleh di dalam komisi wanita, tidak ada masalah sedikit pun. Di sekolah minggu anak-anak tidak ada masalah, karena anak-anak sekalipun laki-laki itu bisa diperlakukan sebagai anak ya. Dan ada masih banyak-banyak lagi pelayanan yang lain. Tetapi Tuhan tidak mau bentrok, Tuhan tidak mau memicu wanita ya. Karena wanita pertama Hawa keluar dari fungsinya. Dia bukan hanya tidak mau tunduk kepada suaminya, bahkan dia mau lebih hebat dari Allah sendiri. Ketika dirangsang oleh iblis bahwa jikalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Dan mengapa iblis tidak datang kepada Adam? Karena dia tahu ya, Hawa mungkin tidak puas dengan diciptakan sebagai penolong Adam. Dia kepinginnya itu kalau bisa jadi pemimpin Adam ya. Dan ketidakpuasan itulah yang dipicu oleh iblis, sehingga ya dia bahkan bukan hanya ingin memimpin Adam, dia ingin lebih hebat dari Allah bahkan. Nah, kemudian di pasal 3 ya, di pasal 3 Rasul Paulus memberikan ya nasihat kepada penilik-penilik ya. Ini gembala ya. Jadi di Efesus ada sekolah teologi, jadi mereka menghasilkan ya pelayan-pelayan Tuhan yang keluar akan membangun jemaat, akan menjadi gembala. Nah, orang yang menjadi gembala ya adalah harus menjadi orang Kristen yang terbaik, ya. Orang Kristen yang terbaik. Jadi syarat untuk gembala, penilik, ya, atau penatua itu sama dengan syaratnya untuk jemaat, sama, ya. Dan juga diaken, ya, diaken. Dan kita tahu masing-masing punya kualifikasinya, ya, di mana di perbedaannya di penilik itu ada cakep mengajar, ya, tetapi di ini diaken, ya, tidak, ya. Jadi cakep mengajar, ya, karena penilik atau gembala itu adalah jabatan yang bersifat mengajar, ya, mengajar, ya, menertibkan orang. Diaken, ya, diaken melayani Tuhan, ya. Kita tidak temukan yang namanya pendeta sama majelis, ya. Itu adalah barang asing yang dipungut dari luar, dibawa masuk ke dalam kekristenan, ya. Jadi memang, ya, seringkali, ya, orang suka dengan hal-hal asing, ya. Punya kita kurang cakep, punya orang lain lebih cakep. Orang yang tidak percaya diri selalu berpikir begitu, ya. Mobil orang lebih baik, mobil kita kurang, ya. Jadi rumah orang lebih bagus, rumah kita kurang. Nah, padahal tidak perlu begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal 4 ini. Di pasal 4 Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, tetapi Roh dengan tegas mengatakan, katanya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya. Artinya, ya, maksud Rasul Paulus mungkin tidak segera, ya, tetapi di waktu kemudian, ya, dan termasuk mungkin sampai sekarang, ya, ada orang yang akan murtad, ya. Nah, ini kata murtad di sini itu adalah meninggalkan iman, ya, meninggalkan iman. Artinya, ya, tadinya sudah ada iman, jadi dia meninggalkan iman, ya, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ya. Ini bisa maksudnya itu orang-orang meninggalkan iman yang benar dan mengikuti ajaran, ya, roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wow, ini keras sekali, ya. Ada banyak orang berkata bahwa Dr. Suhento Liao mengajar terlalu keras. Oh, saya bilang saya jauh-jauh tidak keras dibandingkan dengan Rasul Paulus, dan tentu jauh-jauh tidak keras dibandingkan dengan Tuhan Yesus, ya. Dan kalau Tuhan Yesus yang mengajar, kalau Rasul Paulus yang mengajar, wow, ya, lihat dia tidak tanggung-tanggung yang dia berkata, ya, mengikuti roh-roh penyesat, ya, dan ajaran setan-setan, bayangkan, ya, ajaran setan-setan. Oh, oleh tipu daya pendusta-pendusta, ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi, ya, di hari-hari kemudian, kata Rasul Paulus, Roh Kudus memberitahukan, ada orang yang akan murtad mengikuti ajaran, sebenarnya ajaran itu dari setan, ya. Ajaran setan, ya, ajaran roh-roh penyesat, ya. Ini ajaran setan-setan, ya. Ini roh-roh penyesat. Jadi memang, ya, saya berkata bahwa kalau, ya, seseorang ini insinyur, ya, pedagang, ya, toko, perusahaan, semuanya, ya, ya, mungkin iblis tidak mempunyai banyak kepentingan di situ, tetapi gereja, ya, gereja, iblis mempunyai kepentingan yang sangat banyak, ya. Jadi dia pasti menempatkan pasukannya yang lebih canggih dan lebih jitu, ya, untuk ini mempengaruhi gereja supaya gereja, ya, pengajarannya itu berubah, ya, supaya pengajaran gereja bergeser, ya, bergeser. Dan iblis, ya, dengan berbagai cara menggeser pengajaran gereja. Nah, bagaimanakah caranya iblis menggeser pengajaran gereja dari benar menjadi salah? Bagaimanakah memakai apa? jelas memakai orang, ya, memakai orang, memakai anggota jemaat yang kurang rohani, ya, yang kurang rohani, dan kalau kurang rohani mempunyai peranan yang penting, wah, ini nasihat dan keputusannya bisa gawat, ya. Jadi dia kurang rohani, ya, tidak belajar firman Tuhan dengan baik, ya, tetapi ya biasanya punya banyak duit, ya, oh itu bisa gawat itu, ya, bisa gawat, dan usul-usulnya ya semuanya bisa menyimpang dari kebenaran. Sementara usulnya menyimpang dari kebenaran, ini orang-orang pada segan kepadanya, jadi mengikuti usulnya, akhirnya gereja makin bergeser, ya, makin bergeser. Ini bisa gawat sekali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisa jadi gereja yang hari ini didirikan dengan benar, berdiri teguh di atas kebenaran, tetapi kemudian bergeser sedikit, sedikit, sedikit, ya, makin hari makin banyak, ya. Kalau sekarang bergeser 5%, ya, oh ya, 50 tahun kemudian, ya, mungkin sudah 50%, 100 tahun kemudian bisa jadi sudah sesat total gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah, ya. Nah, jika kalau Anda tidak cukup rohani, ya, Anda perlu banyak belajar firman Tuhan, ya. Jangan banyak usul dulu, belajar firman Tuhan, ya. Belajar firman Tuhan dengan baik. Apalagi, ya, penyesatan yang lebih dahsyat, yang lebih cepat begitu adalah ya dengan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran, mereka tidak menghargai usaha belajar, ya. Mereka tidak didorong untuk supaya belajar dengan tekun, ya. Kursus beberapa bulan, sekolah Alkitab malam, datangnya Senin Kemis, ya. Kemudian hanya beberapa kali datang, ya, akhirnya sudah soknya ampun-ampunan, sepertinya dia sudah hebat segala-galanya. Akhirnya sebenarnya dia tidak mengerti banyak hal, dan ditanya oleh jemaat dia sembarangan menjawab. Nah, akhirnya apa yang terjadi, ya? Oh, penyesatan makin hebat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, akhirnya gereja bergeser, ya, bergeser. Ada banyak barang asing yang dibawa masuk ke dalam gereja, ya. Lagu-lagu yang ya mestinya lagu rohani menjadi lagu duniawi, ya, di gereja. Iramanya mestinya rohani menjadi irama ya duniawi, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan berbagai hal, ya, mereka ini, ya, mengikuti pengajaran Hindu dengan membakar mayat dan lain sebagainya. Sebab apa? Ada banyak pendeta ditanya oleh jemaatnya, bagaimana itu boleh dibakar nggak, Pak? Oh, boleh aja, ya. Loh, kenapa? Mengapa boleh dibakar aja? Oh, dibilang kalau orang mati kebakaran itu bagaimana? Oh, itu beda, ya. Sebenarnya itu beda. Nah, Anda membakar foto saya, itu dengan foto saya tidak sengaja gantung di rumah Anda terbakar, itu dua hal yang berbeda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi, kalau seseorang tidak mengerti kebenaran, mengajar orang lain, yang diajar jauh lebih tidak mengerti lagi. Nah, yang jauh tidak mengerti ini mengajar orang lagi, Anda bisa bayangkan, dia akan jauh-jauh lebih tidak mengerti lagi. Kalau jauh-jauh menyimpang dari kebenaran itu mengajar orang lagi, oh, kita nggak tahu deh ujungnya nanti sampai bagaimana. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah, ya, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, mempelajari firman-Nya, haus akan kebenaran, ya, lapar akan firman-Nya. Jadi kita sungguh-sungguh merindukan kebenaran Tuhan, ya. Dengan sepenuh hati, dengan senang kita belajar, kita bertekun dalam kebenaran. Nah, kemudian di ayat 3, ya. Di sini katanya memakai cap mereka, ini kelihatannya kondisi kesesatannya itu sudah sampai kepada tahap yang sangat parah, yang mungkin sulit lagi untuk dibawa kepada kebenaran karena sudah memakai cap mereka, ya, sudah memakai cap ini, cap iblis, ya. Kemudian ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, katanya. Nah, ciri khasnya di sini disampaikan melarang orang kawin, ya. Ini selebatsi ini, ya. Jadi Anda lihat, ya, ada kelompok-kelompok yang melarang orang kawin, ya. Akhirnya karena dilarang kawin secara sah terang-terangan, akhirnya kawin secara gelap-gelapan gitu, ya. Wah, ini kacau ini ya. Tidak boleh kawin terang-terangan, punya istri terang-terangan, akhirnya punya yang gelap-gelapan ya. Gelap-gelapan ya. Nah, akhirnya ini nepotisme ya. Nepotisme, kalau Anda baca sejarah kata nepotisme itu, adalah nepotisme ini muncul pada abad ya abad-abad dulu ya. Itu banyak rahib itu ya. Itu yang tidak boleh kawin itu, mereka akhirnya punya anak dengan ini perempuan secara tidak sah ya. Lalu anak itu dia tidak berani menyebut itu anaknya, jadi menyebut itu keponakannya, jadi neponya ya, nephew-nya. Nah, karena itu adalah anaknya sebenarnya yang disebut nepo atau nephew ya. Nephew itu bahasa Inggris nepo itu, ya, itu Latin itu. Jadi akhirnya segala sesuatu yang ada kesempatan apa-apa dia kasih kepada keponakannya, sebenarnya itu anaknya. Jadi itu nepotisme gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tidak boleh kawin. Nah, mestinya tidak perlu melarang orang kawin. Di dalam Alkitab kemarin kita sudah bahas di pasal 3. Nah, bahkan Alkitab Rasul Paulus menetapkan yang mau jadi gembala itu harus punya istri ya. Yang mau jadi gembala itu harus punya istri. Mengapa? Karena dia menggembalakan banyak perempuan-perempuan, cewek-cewek, ya toh. Nah, bayangkan itu yang jadi gembala tidak punya istri, ya toh. Nanti di sana itu ada banyak anak-anak pemudi, ya, remaja, semuanya. Oh, itu bisa gawat itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau jadi gembala mesti punya istri ya. Kita malah mensyaratkan dia harus punya istri baru bisa menggembalakan. Mengapa? Karena syarat menggembalakan jemaat adalah bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Jadi dia harus punya istri yang sah gitu ya. Nah, kemudian ciri khasnya yang kedua dari ajaran sesat ini katanya adalah ini melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, orang yang telah mengenal kebenaran itu tahu bahwa ya tidak ada makanan yang bisa menyebabkan orang najis. Tidak ada gitu ya. Mengapa? Karena ya larangan makan makanan tertentu di dalam Perjanjian Lama itu adalah karena masalah ini simbolik ya, masalah ibadah simbolik. Jadi penekanan di zaman masa ibadah simbolik itu adalah kesucian jasmani ini sebagai simbol kesucian hati. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi tidak boleh makan makanan tertentu dikategorikan najis, itu adalah sebuah simbol bahwa kita mau hidup kudus. Nah, sekarang di zaman ibadah hakikat, kita tidak di zaman ibadah simbolik lagi, kita di zaman ibadah hakikat sekarang ini. Yang dipentingkan itu bukan kesucian badan, tapi kesucian hati. Karena yang dipentingkan itu kesucian hati, maka tidak ada makanan yang bisa menajiskan hati kita. Yang menajiskan hati kita itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam, kata Tuhan Yesus. Ya, benar sekali. Jadi orang yang mengenal kebenaran makan apa saja yang berguna tentu ya, seperti di 1 Korintus pasal 6 bilang segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak semuanya berguna. Makan yang berguna. Segalanya boleh makan enggak? Boleh. Ya jangan makan batu dong, bagaimana nanti keluarnya, you know. Nah, makan yang berguna. Terus apalagi? Ada syarat apalagi? Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, itulah sebabnya jangan makan sesuatu yang bisa memperhamba kita. Yang bisa menjerat, mengikat kita. Jangan makan itu ya, morfin, narkoba. Itu jangan, itu kenapa? Nanti kalau kamu tidak ada dia, kamu sempoyongan sakau, katanya. Sakau itu, aduh, betapa menyiksanya itu ya. Nah, sama artinya dengan tidak boleh merokok ya, tidak boleh merokok. Rokok itu adalah jenis morfin yang ringan ya. Tidak sekali tidak ada rokok, wah ya, itu bisa jungkil balik rasanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, boleh makan apa saja, tetapi ya jangan yang tidak berguna, jangan yang bisa mengikat kita. Di sini katanya pada hari-hari akhir akan datang ajaran sesat yang melarang orang makan. Kelihatannya ini adalah sejenis asketikisme, ya. Asketikisme ini model Chiang Chai ini, ya. Model Chiang Chai ini. Jadi tidak makan daging, ya. Tidak makan makanan tertentu, ya. Makanan yang diciptakan oleh Allah. Nah, katanya akan datang yang macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita lihat, ya. Ini ciri-ciri yang Rasul Paulus kemukakan itu. Karena semua yang diciptakan Allah, ya, orang Kristen harus paham, semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan ya, suatu pun tidak ada yang haram, ya, jika diterima dengan ucapan syukur, ya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, semua yang diciptakan Allah prinsipnya boleh dimakan, prinsipnya. Nah, tetapi ya kita tidak makan misalnya ini ya binatang yang sudah mau langka, ya jangan dimakan dong, ya. Nanti kita enggak ada lagi binatang itu untuk dilihat gitu ya toh. Nah, itu jangan kita makan ini aja, ya. Binatang yang bisa dikembangbiakkan dengan cepat gitu ya. Dan ya saya menasihati mahasiswa saya bilang jangan makan anjing di grafe, ya. Mengapa? Saya sayang anjing gitu, ya. Saya sayang anjing karena anjing diciptakan untuk temenin manusia. Jadi ya karena saya sayang anjing, jadi saya tidak tega makan anjing, ya. Saya tidak tega. Nah, mungkin ada orang yang suka piara kuda gitu, ya. Tiap hari dia menunggang kuda. Oh, rasanya dengan kuda itu sudah begitu bersahabat, ya. Tidak tega dia makan daging kuda gitu, ya. Oh, itu tidak jadi soal, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita makan semuanya dengan bebas gitu. Sebenarnya kita makan semuanya bebas, tapi kita tidak makan yang tidak berguna, kita tidak makan yang bisa menjerat kita, ya. Mungkin kita tidak makan binatang yang kita piara gitu, ya, karena kita sudah sayang, ya, kita tidak tega memakannya, ya, banyak hal, ya. Tetapi prinsipnya, sekali lagi, prinsipnya semuanya yang diciptakan oleh Tuhan di sini memang halal, ya, boleh dimakan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, inilah yang Rasul Paulus katakan. Mengapa katanya? Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Ya, semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Mengapa dikuduskan oleh firman? Ya, oleh firman Tuhan seperti yang kita pelajari. Nah, karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita mengapa kita boleh makan, ya akhirnya kita jadi lega, ya. Jadi artinya melalui firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa memakan itu tidak salah. Ya, tidak salah memakan itu, memakan daging ini segala macam tidak salah, itu bukan dosa. Jadi oleh firman, ya, kita diberitahukan bahwa bukan pelanggaran memakan itu, dan oleh doa pengucapan syukur kepada Tuhan, ya, berarti kita memakan semua itu dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Dengan demikian maka kita akan memakan sesuatu yang berguna. Kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, bisakah engkau mau hisap itu morfin mengucap syukur dulu kepada Tuhan? Padahal itu betapa mahalnya, dan itu akan menjerat kamu. Berapa banyak uang yang kamu akan habiskan di situ, dan hidupmu akan hancur oleh itu. Bisakah engkau ucapkan syukur ketika engkau mau menghisapnya? Enggak bisa rasanya. Ya, itu bertentangan sekali. Nah, coba, mungkin ada banyak pendengar yang merokok. Ya, bisakah Anda mengucap syukur Anda habiskan 2 bungkus rokok satu hari? Ya, ada orang yang saya kenal, ya. Oh, hidupnya sudah susahnya minta ampun, ya. Susahnya minta ampun. Mau kontrak rumah juga tidak ada duitnya, ya. Mau makan juga susah, anaknya enggak bisa sekolah. Tapi ya, itu rokoknya enggak bisa putus, ngepul satu hari berapa bungkus. Wah, saya bilang, ini bagaimana ini, ya? Nah, bisakah dia mengucap syukur ketika tiap-tiap rokok ditarik dari itu bungkusannya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, ya, kalau kita makan apa, kita berdoa, kita naikkan ucapan syukur. Nah, ketika kita mau berdoa, kita mau naikkan ucapan syukur, tentu makanan yang kita makan adalah yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang baik, yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita, yang Tuhan ciptakan bagi kita, bukan yang bisa menjerat kita. bukan yang bisa menyebabkan malapetaka dalam hidup kita, bahkan hidup keluarga dan anak-anak kita semuanya. Bukan yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat 6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita yang mengingatkan tentang bahaya penyesatan dan lain sebagainya, ya, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Pelayan Yesus Kristus yang baik adalah seorang yang sungguh-sungguh memperhatikan jemaatnya dengan penuh kasih, menasehati mereka agar mereka waspada. Waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang akan muncul, ya. Bahaya tentang kemunafikan, bahaya tentang ini penyelundupan atau hal-hal yang bisa dipungut dari luar masuk ke dalam gereja. Kita harus sangat hati-hati akan hal ini. Nah, seorang pelayan Tuhan yang baik adalah yang mewaspadai hal-hal demikian dan selalu menasihati jemaat supaya mewaspadai hal-hal yang bisa menyebabkan gereja keluar dari jalur, ya, menyimpang dari kebenaran. Terus di sini dikatakan, ya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Nah, soal-soal pokok iman kita, doktrin dasar, ya, iman kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah, ya, sekian 20-an tahun saya melayani Tuhan, saya melihat bahwa kekristenan, ya, di banyak gereja di Indonesia, orang Kristennya tidak terdidik, ya, tidak terdidik, ya, secara pokok-pokok, ya, iman kekristenan tidak terdidik, ya, banyak gereja, terutama di gereja-gereja Injili, ya, itu tiap-tiap minggu di atas mimbar mereka itu sepertinya ini kontes khotbah, parade khotbah. Karena tiap minggu pengkhotbahnya berubah, ya. Tiap minggu pengkhotbahnya berubah, ya. Berubah, bahkan mereka bikin jadwal setengah tahun, ada yang satu tahun, ya. Dan pengkhotbahnya berubah terus gitu. Jadi dia punya khotbah masing-masing orang comot, ya. Dan tidak ada pengajaran pokok-pokok iman. Ya, apa itu pokok-pokok iman? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang mendorong, ya, saya menyelenggarakan seminar tiga doktrin utama kekristenan. Ya, sudah lebih dari 50 kali jelas, yaitu seminar itu, yaitu seminar tentang keselamatan, ya, doktrin keselamatan. Ini adalah doktrin yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen, ya, doktrin tentang keselamatan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah doktrin tentang Alkitab. Karena Alkitab ini dasar iman kita. Doktrin tentang keselamatan itu adalah pusat kekristenan. Sedangkan doktrin tentang Alkitab itu adalah dasar kekristenan. Kemudian doktrin tentang gereja itu adalah pintu kekristenan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doktrin tentang keselamatan, setiap orang Kristen harus paham doktrin keselamatan yang Alkitabiah dengan benar, ya, barulah dia betul-betul bisa yakin diselamatkan dengan alasan yang benar, yang Alkitabiah. Dan barulah dia juga bisa meyakinkan orang lain akan pengajaran Alkitab tentang keselamatan. Ya, jadi ini soteriologi. Kemudian doktrin tentang Alkitab, bibliologi, ya. Bibliologi ini tentang Alkitab. Alkitab adalah dasar iman kekristenan. Semua pengajaran kekristenan didasarkan pada Alkitab. Jadi kalau pengenalan orang Kristen tentang Alkitab tidak beres, ya, itu akan repot, ya. Sulit baginya untuk bersaksi. Sulit baginya untuk bertumbuh di dalam iman karena fondasinya tidak beres. Nah, kemudian doktrin tentang gereja, bahkan ada sekolah teologi yang tidak mengajarkan doktrin lagi. Ya, mereka berkata, tidak ada doktrin, Tuhan tidak mengatur gereja harus berjalan bagaimana. Ah, konyolnya minta ampun. Ya. Kalau Anda bikin perusahaan saja, Anda ada anggaran dasarnya, ada akte notarisnya, perusahaan itu harus diurus bagaimana. Masakan Tuhan mendirikan gereja tidak mengatur gereja harus diurus bagaimana? Nah, lihat tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah nasihat bagaimana gereja itu harus diurus. Ya. Jadi gereja, doktrin gereja atau eklesiologi itu sangat penting, ya, untuk menentukan gereja itu berjalan pada jalur yang benar atau tidak. Dan itu ya, itu menentukan bagaimana seseorang masuk ke dalam gereja. Ya, jadi maka itu adalah pintu dari kekristenan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius supaya dia ya mengajar ya, dia memimpin jemaatnya. Dia sendiri terdidik dalam soal-soal pokok iman. Jadi sangat menguasai doktrin dasar. Dan jemaatnya juga dibuat untuk menguasai doktrin dasar. Doktrin dasar kekristenan. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Timotius perlu mencamkan ini dengan baik, bahwa dia harus menguasai doktrin-doktrin utama kekristenan. Dan dia harus mengajarkan doktrin-doktrin utama itu kepada jemaat, sehingga semua jemaat menguasainya dengan baik. Dan ajaran-ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Coba Anda cek ya, kekristenan, ya, gereja-gereja yang Anda temui. Anda cek jemaatnya, apakah mereka mengerti doktrin keselamatan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Bahkan ya, bahkan banyak orang Kristen ditanya, kalau hari ini juga ya gedung ini roboh, kita mati sama-sama, apakah engkau pasti masuk surga? Mereka ragu-ragu menjawabnya. Ada yang bilang, wah itu masuk surga urusan Tuhan. Oh, sudah jelas dia tidak mengerti akan doktrin keselamatan dengan baik. Ada yang menjawab, iya masuk. Saya pasti masuk. Alasannya apa? Ah, enggak bisa ngomong alasannya lagi. Jadi tidak jelas ya. Oh, saya sudah percaya Yesus. Oke, percaya Yesus apa? Oh, Yesus juru selamat. Oke, bagaimana cara dia menyelamatkan kamu? Nah, kalau didesak terus begitu, ya nanti ya terpojok sampai di mana? Biasanya marah. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran biasanya disuguhkan kebenaran kepadanya, dia bukannya berterima kasih bersyukur, malah marah ya. Ada banyak yang begitu. Nah, banyak mereka juga yang ikut seminar, saya sampaikan kebenaran yang mereka tidak bisa terima, marah dia. Marah. Wah, kita merasa aneh ini orang ya. Bertemu dengan kebenaran dan kebenaran itu memojokkan dia dan marah gitu. Bukannya tersungkur dan menyambut kebenaran itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 7 dikatakan, "Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua." Dongeng nenek-nenek tua. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seorang pengkhotbah, seorang gembala, seorang penginjil ya, tidak menguasai doktrin ya, pengajaran yang sehat dengan baik, dan biasanya apa yang terjadi? Biasanya dia akan bikin hal yang aneh-aneh. Ya, biasanya karena dia tidak mempunyai pengajaran untuk diajarkan, karena pengajaran itu harus bersifat sistematis. Jadi dia tidak bisa mengajar dengan baik. Tahu enggak apa kira-kira apa yang dia lakukan? Dia akan bikin hal yang aneh-aneh. Dia akan cerita dari cerita mimpinya sampai cerita dia turun ke neraka berapa kali, ya naik ke surga berapa kali. Nah, itu yang diinginin oleh orang Kristen zaman sekarang ini. Aneh sekali ya. Buku-buku begitu ada di mana-mana menghiasi toko buku ya. Oh, si Anu dari Korea turun ke neraka sekian kali, naik ke surga sekian kali. Itu dongeng kakek-kakek tua. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Hanya orang yang tidak berhikmat yang akan senang mendengar hal-hal yang demikian ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya ya, hamba Tuhan yang tidak terdidik ya, itu akan cenderung menceritakan pengalamannya ya, pengalamannya diceritakan. Wah, jemaat yang tidak berhikmat ya biasanya mendengar dengan seru sekali ya. Cerita demi cerita diceritakan. Lama-lama perbendaharaan ceritanya habis gitu. Akhirnya bohong ya. Akhirnya bohong sana, bohong sini. Banyak bohongnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Di sini katanya, Rasul Paulus suruh Timotius, jauhilah tahyul ya, tahyul. Tahayul itu sesuatu yang ini cerita yang tidak benar itu ya, yang bersifat mistik-mistik, ya, karena banyak dukun yang menjadi Kristen, ya, ini banyak hal yang mistik, ya, diceritakan ini, ya, dan dongeng-dongeng nenek tua, ya, biasanya nenek tua cerita bohongin cucunya gitu. Nah, sekarang banyak jemaat mau dibohongin sama ini pendeta yang, ya, tidak mempunyai bahan untuk mengajar, ya, karena tidak pernah sekolah teologi, ya, dan karena ini, ya, ya, latar belakangnya jadi dari agama lain, atau tadinya dari ateis, atau tadinya tidak percaya apa-apa segala macam, dan akhirnya dia karena tidak belajar, ya, tidak ada bahan untuk disampaikan, pengajaran untuk disampaikan, ya, apa yang mau disampaikan. Itulah cerita, ya, cerita ini nenek-nenek tua. Nah, latihlah dirimu beribadah, katanya, beribadah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin pendengar memahami bahwa kita hari ini ada di dalam ibadah hakikat. Kita tidak di zaman ibadah simbolik lagi. Sejak Yohanes Pembaptis muncul, menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ditutuplah masa ibadah simbolik, dan sekarang kita ada di masa ibadah hakikat. Nah, ibadah hakikat itu adalah menyembah Tuhan dengan hati kita. Oleh sebab itu, ibadah kita itu bukan hari Minggu mulai jam 9 begitu, itu bukan, ya. Itu adalah berjemaat. Sedangkan ibadah kita itu adalah setiap waktu hidup kita itu beribadah kepada Tuhan. Artinya, sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan yang sepanjang waktu, itulah ibadah kita, ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu di dalam ini, ya, mengagungkan Tuhan, ya, menyembah kepadanya, ya, memuliakan Dia dengan seluruh hidup kita. Itulah ibadah kita yang bersifat keseluruhan. Nah, hari Minggu beribadah juga, iya, itu salah satu bagian, yaitu berjemaat. Berjemaat beribadah juga, tetapi beribadah tidak hanya pada saat berjemaat, karena setiap waktu, setiap detik hidup kita itu sikap hati kita tetap menyembah Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, latihan badani terbatas gunanya, katanya. Ya, betul, saya juga olahraga, ya, setiap selesai ini Through the Bible, jadi jam 7 tepat saya turun, ya, sambil mendengarkan berita, saya sedikit olahraga, ya, treadmill, ya. Nah, latihan badani terbatas gunanya, ada guna, cuman terbatas, ya, untuk sehat saja, ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Nah, sikap hati menyembah kepada Tuhan itu berguna dalam segala hal, katanya, ya, karena mengandung janji, ya, mengandung janji. Wah, ini, ya, karena kita hidup dalam pengharapan, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan kata lain begini, ya, menjalani hidup dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan kerohanian yang bertumbuh, itu baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ibadah rohani itu baik, ya, karena mengandung janji, ya, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, untuk hidup ini, ya, untuk hidup ini tentu akan baik bagi keluarga, ya, bagi anak-anak, ya, semuanya. Kalau semua orang memiliki sikap positif, ya, di hadapan Tuhan. Jikalau semua orang menjaga hatinya lurus di hadapan Tuhan. Jikalau semua orang menjaga hatinya baik, ya, murni, hati nuraninya kudus di hadapan Allah, maka hidup kita ini di muka bumi ini akan manis sekali. Maka tidak ada pencuri, kita tidak usah bikin pagar tinggi-tinggi, irit biaya dan lain sebagainya. Dan, ya, oleh sebab itu mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oh, itu sudah pasti, ya, untuk keselamatan jiwa kita. Nah, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa itu? Yaitu, ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Jadi, karena ada pengharapan, nanti kita akan pergi ke sorga bersama dengan Tuhan, ya. Ada pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Nah, di sini lagi Calvinis kena ini, ya, batunya di sini, ya. Karena Rasul Paulus bilang ini kepada Allah yang hidup, ya, juru selamat semua semua manusia. Jadi bukan juru selamat sebagian orang yang dipilih, ya, tetapi juru selamat semua manusia. Semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, ya, Tuhan Yesus itu juru selamat semua manusia. Artinya semuanya bisa diselamatkan. Kalau mereka mau diselamatkan, bisa diselamatkan, ya. Tetapi ya, kita lihat yang betul-betul dapatkan keselamatan adalah orang yang percaya, ya. Jadi yang semua orang disediakan keselamatan karena dia juru selamat untuk semua manusia, ya. Semua orang disediakan keselamatan. Nah, terutama mereka yang percaya, yang dapatkan keselamatan adalah orang yang percaya. Katanya perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi di sini ya kita lihat dikatakannya kita berjerih payah, kita sungguh-sungguh, ya, artinya kita sungguh-sungguh di dalam iman, kita tidak separuh-separuh hati, kita betul-betul sungguh-sungguh karena kita percaya, ya, kita menaruh pengharapan kita. Kalau kita tidak percaya, kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita percaya, kita mestinya sungguh-sungguh gitu. Ya, jangan palang tanggung. Saya selalu berkata kepada jemaat saya, orang Kristen di mana saja, percaya Tuhan Yesus jangan kepalang tanggung, ya. Sebab apa? Ya, kalau tidak percaya, kalau percaya palang tanggung, ya lebih baik kamu pakai waktu itu untuk ini aja, ya pergi berdagang aja, nung dapat duitnya banyak daripada kepalang tanggung. Nah, kalau percaya Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, jangan buang waktu sia-sia gitu. Percaya sungguh-sungguh, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, kemudian di sini dikatakan juru selamat semua manusia, ya. Lagi-lagi di sini ya Calvinis kena batunya karena dikatakan ini juru selamat semua manusia, bukan sebagian manusia, bukan orang percaya saja, ya, orang yang dipilih saja, tetapi dia juru selamat semua manusia. Artinya memang Allah menyediakan keselamatan bagi semua manusia, tetapi yang percaya, terutama mereka yang dapatkan ini keselamatan adalah mereka yang percaya. Jadi ada keselamatan disediakan untuk semua orang, tetapi yang memperolehnya adalah orang yang percaya. Berarti untuk diselamatkan, yang dibutuhkan itu adalah iman, percaya. Iman itu bukan perbuatan, iman itu sikap hati, ya, percaya. Nah, kemudian di ayat yang ke-11, ya, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh Timotius, yaitu memberitakan dan mengajarkan pengajaran ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan setekun-tekunnya, karena ini penting, ya. Di bagian akhir dikatakan, katanya, dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Yaitu apa? Yaitu inti dari doktrin keselamatan itu. Kalau engkau, ya, memahami inti dari doktrin keselamatan itu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi kalau seseorang mengajar, tentu dia mengajar apa yang dia percayai, yang dia sendiri yakini. Kalau yang dia sendiri yakini itu salah, dia sendiri tidak selamat dan orang lain mendengarkannya tidak diselamatkan. Tetapi jikalau yang dia yakini itu benar, ya, yang dia terima itu benar, dia yakini benar, dia mengajarkan kepada orang lain kebenaran itu dan orang lain diselamatkan. Dia diselamatkan, orang lain diselamatkan. Nah, di ayat yang 12 katanya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang masih sangat muda dan kadang-kadang bisa merasa grogi, ya. Demikian juga mahasiswa grafe dan lain sebagainya, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang muda. Ya, jangan karena usia. Tetapi tunjukkan bahwa engkau kenal kebenaran, engkau tahu kebenaran, engkau sanggup menjelaskan kebenaran, engkau memiliki pengajaran, engkau sudah faham akan itu. Ya, jadi jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Rasul Paulus mau Timotius menjadi teladan, ya, bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu. Nah, perkataan adalah hal yang paling utama yang bisa diakses, ya bisa didengar dengan baik. Artinya adalah sesuatu dari seseorang yang biasanya dijadikan faktor penilaian, perkataan, dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, ya tingkah laku di sini ya. Jadi dalam tingkah lakumu, ya bagaimana tingkah lakunya, terutama pelayan Tuhan muda itu harus berhati-hati. Saya mendengar cerita dari salah seorang diaken saya. Dia kenal dengan seorang ibu. Seorang ibu menceritakan kepadanya bahwa ada seorang penginjil muda, ya pacaran dengan keponakannya. Nah, habis pacaran sekian lama, ganti lagi pacar yang lain. Jadi ibu ini, tantenya itu, ya menegur hamba Tuhan muda itu, orang Kristen nggak boleh begitu, ya kayak playboy gonta-ganti pacar gitu. Malah ini hamba Tuhan muda itu bukannya malu ya atau bagaimana, malah balik begini, kamu jangan ini menasehati saya, menegur saya begitu, nanti saya kutuk kamu, katanya. Aduh ampun deh ya. Jadi sepertinya ini mereka itu gayanya itu ya, dia bisa kutuk orang sembarangan begitu ya. Nah, ini tidak mencerminkan ya satu seorang pelayan yang betul-betul di dalam Tuhan bahkan ya. Di sini nah, tingkah lakumu ya. Nah, dalam kasihmu, dalam kasih ya. Nah, kasih bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Kasih itu melalui pembandingan ya, pembandingan. Jadi bukan ini ya bisa dilihat. Ya kita harus menunjukkan kasih, dan kasih itu harus dipagari dengan pengajaran yang benar. Kalau tidak, ya akan terjerumus dalam kubangan perzinahan. Ya. Kalau kasih tidak dibatasi oleh ini pengajaran yang benar. Ya. Nah, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, ya lihat ya, dalam kesetiaan, kesucian, kasih, tingkah laku, perkataan. Nah, kalau dalam semua ini engkau betul-betul jaga diri dengan baik, maka sekalipun engkau muda, maka orang tidak berani menganggap remeh engkau. Ayat 13 ya, sementara itu katanya, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Tentu maksud Rasul Paulus adalah kitab perjanjian lama dan juga surat-surat yang dia tulis kepada Timotius dan kepada jemaat-jemaat. Ya biarlah Timotius ya bertekun untuk membacanya. Nah, pada zaman itu jikalau mereka membaca kitab perjanjian lama, mereka bisa melihat jelas di situ gambaran Kristus ya, gambaran Kristus yang secara simbolik di perjanjian lama itu digambarkan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa segala sesuatu tentang dia tertulis di dalam kitab Taurat, kitab ya Nabium dan kitab Ketubim, adalah 39 kitab perjanjian lama kita. Nah, jadi Timotius harus menjadi seorang yang giat membaca firman Tuhan ya, dalam membangun dan dalam mengajar ya. Jadi bertekun di dalam membangun dan mengajar itu adalah hal yang indah, hal yang patut ya dikerjakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang 14, janganlah ya lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, kelihatannya ini adalah menyinggung masalah pentabisan ya, masalah pentabisan. Nah, pentabisan Timotius mungkin dinubuatkan untuk menjadi seorang gembala ya, seorang gembala yang baik. Maka itu di sini dia dituliskan surat karena dia sedang menggembala jemaat di Efesus di sana. Jadi Timotius adalah seorang yang dinubuatkan untuk memangku satu jabatan ya, jabatan penggembalaan. Nah, pada zaman itu masih ada nubuatan ya, Roh Kudus berbicara langsung kepada rasul ya, dan masih ada nubuatan. Mengapa? Karena proses pewahyuan masih berjalan dengan baik, masih diturunkan, masih ada proses pewahyuan. Nah, proses pewahyuan ditutup kapan? Proses pewahyuan ditutup ketika wahyu terakhir diturunkan. Wahyu terakhir itu kapan? Wahyu terakhir itu adalah penurunan kitab wahyu di Pulau Patmos kepada Yohanes. Jadi sampai penulisan kitab Wahyu yang kira-kira tahun 98 itu Wahyu selesai ya, tidak ada lagi, dan sekarang Tuhan tidak turunkan Wahyu lagi, jadi tidak ada orang bernubuat lagi, tidak ada orang berbahasa lidah lagi yang dari Tuhan. Dengar baik-baik, yang dari Tuhan. Nah, yang bukan dari Tuhan ya bisa aja banyak ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa Timotius itu dinubuatkan dan melalui penumpangan tangan sidang penatua. Berarti ketika seseorang mau ditabiskan menjadi gembala penatua, maka gembala-gembala yang lain, orang-orang yang sudah pernah ditabiskan, turut datang memberikan penumpangan tangan itu, bukan memberkati ya, tetapi memberikan approve ya, memberikan restu gitu, ikut mendukung ya, untuk memberikan satu pengesahan gitu ya, bahwa orang ini diteguhkan, diangkat menjadi penggembala atau menjadi penginjil atau menjadi guru ya, diteguhkan atau menjadi diaken gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam zaman ibadah hakikat ini tidak ada orang menjadi imam atas orang lain lagi. Ya, pada waktu dari Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah ayah sebagai imam. Sedangkan pada waktu hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, Harun dan anak cucunya menjadi imam. Dan sejak Yohanes Pembaptis muncul sampai hari pengangkatan, setiap orang percaya adalah imam. Jadi tidak ada orang lain menjadi imam atas diri kita. Oleh sebab itu tidak ada orang lain yang bisa memberkati kita, dan kita juga tidak bisa memberkati orang lain. Dengar baik-baik ya. Jangan ngaco gitu, jangan bodoh mau diberkati oleh orang lain, ditumpangin tangan. Sampai saya dengar ada gereja yang benar-benar sesat itu ya. Apa, suruh orang kaya tumpangin tangan orang miskin untuk memberkati mereka. Itu sesat itu, bukan lagi salah, itu sesat ya, dengan cara begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak boleh demikian. Nah, penumpangan di tangan di sini itu adalah pentabisan, artinya memberikan restu, memberikan dukungan, memberikan approve ya kepada orang yang diangkat ke satu jabatan itu. Kemudian ayat 15 kita lihat, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi perhatikanlah semuanya itu, nasihat yang telah diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu yang di atas, yang tadi yang sudah kita pelajari itu, hiduplah di dalamnya ya, bukan sekedar tahu saja, dan usahakan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, katanya. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ayat terakhir di sini dikatakan ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, kita harus selalu mengawasi diri kita. Jangan sampai lupa diri ya, jangan sampai lupa diri, lupa siapa kita gitu, bahwa engkau adalah pelayan Tuhan, bahwa engkau adalah orang Kristen. Jangan sampai lupa. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bagaimana kita cara mengawasi ajaran kita? Yaitu selalu menyocokkannya dengan Alkitab dan akal sehat. Dua hal ini, Alkitab dan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, itu bukan kebenaran. Kalau bertentangan dengan Alkitab, itu bukan kebenaran. Nah, Alkitab dan akal sehat selalu compatible ya, selalu akur gitu, selalu harmonis. Jadi awasilah ajaranmu. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus selalu memberi diri kita untuk dikritik. Ya, selalu siap siaga untuk dikritik. Saya heran dengan ada hamba Tuhan yang tidak siap ya, tidak rela mendengar pengajaran yang berbeda dari apa yang dia sedang yakini. Ya, bayangkan marah-marah, mereka mendengar marah-marah ya. Jadi ini adalah sikap yang sangat-sangat tidak terpuji, dan sikap yang tidak rela dikoreksi ya. Sikap tidak mau mengawasi ajarannya. Kalau kita mau mengawasi ajaran kita, kita mendengar ada pengajaran orang lain begitu, kita cocokkan dengan firman Tuhan. Apakah begitu? Kita cocokkan dengan akal sehat. Coba kita berpikir ya. Nah, mengawasi ajaran yang kita sampaikan, ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, katanya. Bertekunlah dalam semuanya itu, yaitu semua itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tadi saya sudah katakan, dan itulah yang Rasul Paulus perintahkan, yaitu supaya Timotius, ya, bertekun di dalam pengajaran doktrin keselamatan yang benar. Kalau dia bertekun dalam pengajaran doktrin keselamatan yang benar, tentu dia sendiri akan selamat. Dan semua orang yang mendengarkan pengajarannya, doktrin keselamatan yang benar, pasti akan diselamatkan juga. Ya. Tapi kalau dia salah, keyakinan dirinya salah, dia makin menyimpang dari kebenaran, dan orang yang mendengar dia akan tidak diselamatkan. Jadi di sini katanya, ya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita diselamatkan melalui mendengarkan pengajaran keselamatan yang benar. Kalau pengajaran keselamatan itu salah dan kita dengar, kita mengimani komposisi iman yang salah, ya tentu tidak diselamatkan. Jadi ini bahayanya pengajaran, ya. Jadi pengajaran itu sedemikian berbahaya. Dia akan membawa orang pergi ke surga atau menjerumuskan orang pergi ke neraka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah pembahasan 1 Timotius ini, ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami sangat bersyukur engkau menggerakkan Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Dan kami hari ini sebagai pelayan-pelayan muda, kami tahu nasihat kepada Timotius juga nasihat kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengawasi diri kami dan mengawasi ajaran yang kami sampaikan. Selalu ya Tuhan, supaya kami nanti satu hari bersama dengan engkau dan orang yang mendengarkan kami pun semuanya diselamatkan. Itu yang terpenting. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.